ibaratnya cinta yang kita bina semenjak dahulu kini berakhir. Biarlah usah kau kenal. Jangan kau harapkan cinta dariku, peristiwa lama kini berlalu. Biarlah, oh biarlah, usah.